আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইনাল হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহ মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله. Kita kembali bertemu di Masjid Joglos Kalekan ini di acara Kaji Teko, kajian Klaten Kota yang kita laksanakan di setiap hari Kamis malam Jumat. Ini Kamis apa ini? Malam Jumat apa ini? Wage. Ya. Pon. Pon apa legen, Pak? Nek legen sesuk ning bonyokan ya ta. Pon nggih. Iya ten bonyokan golek arit. Di pertemuan yang lalu kita sampai halaman berapa? 110. Kita sampai di halaman 110, paragraf keberapa? Dua. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala wa qad dhakara ar-raziyani rahimahumallahu, dan dua orang ar-razi, dua orang imam kita ar-razi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya, telah menyebutkan ittiba' al-jama'ati aqiban nahyi 'anil khuruji 'ala wulatil umur. Beliau berdua menyebutkan kewajiban untuk mengikuti al-jamaah setelah larangan dari memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Li'anna fil khuruji 'alaihim, karena di dalam aktivitas memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, kepada penguasa, kepada pemerintah, khurujan itu terdapat aksi keluar an jama'atil muslimin. Memberontak kepada penguasa sama saja keluar dari jamaah kaum muslimin. Al-murtabitina biwaliyi amrihim ilal furqati wal khilaf. Keluar dari jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasa mereka menuju kepada perpecahan dan perselisihan. Jadi teman-teman sekalian, kalau antum membaca riwayat baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari athar as-salafus saleh yang memerintahkan untuk mentaati jamaah, untuk setia kepada jamaah, tidak memberontak kepada jamaah, ya bersumpah setia untuk mentaati jamaah, itu maknanya adalah setia taat kepada pemerintah kaum muslimin. Karena Nabi melarang kita dari keluar memberontak, keluar dari jamaah kaum muslimin. Maknanya apa? Kita tidak boleh melakukan perlawanan kepada pemerintah kaum muslimin, kepada penguasa kaum muslimin. Barang siapa berani melakukan aksi pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin, ya artinya dia itu orang yang sudah keluar dari jamaah, itu maknanya. Jadi jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasanya, dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin. Seperti itu maknanya. Wa yadullu ala hadzal ma'na, yang menunjukkan akan makna ini, ma rawahul Bukhari, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis, ya, riwayat Bukhari nomor 7054. Wa Muslimun, dan riwayat Muslim nomor 1849. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, man barang siapa ro'a, melihat, min amirihi, dari pemimpinnya, dari pemerintahnya, syai'an, sesuatu, yakrahuhu, yang ia benci. Barang siapa melihat sesuatu dalam diri pemerintahnya, pemimpinnya, dan dia tidak suka terhadap sesuatu itu, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Jadi sebagian jamaah mungkin ada yang bertanya-tanya, kok penguasa yang jahat? Kok tidak boleh dilawan? Penguasa dan pemimpin yang korup, kok tidak boleh dilawan? Penguasa yang kebijakannya itu tidak memihak kepada kaum muslimin, kok tidak boleh diberontak? Sebabnya apa? Lah ini sebabnya. Nabi yang memerintahkan. Man barang siapa melihat min amirihi syai'an yakrahuhu, melihat sesuatu dari pemerintahnya, dari penguasanya, sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir alaihi, hendaknya dia bersabar kepadanya. Dan pemimpin ini umum, ya termasuk pemimpin keluarga kita, ayah kita. Kalau kita melihat ayah kita melakukan kemaksiatan, mendem misalnya, hendaknya sebagai anak kita bersabar. Boleh tidak ayah langsung dijotosi? Tidak boleh. Kenapa? Karena ayah sebagai pemimpin. Antum melihat Pak Lurah antum mendem misalnya. Boleh enggak langsung dijotosi? Enggak boleh. Lurah itu. Lurah racetoh, racetoh, jadi panutan. Enggak boleh. Kita hanya bersabar melihat kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah dan penguasa. Apakah sabarnya kita itu berarti kita mendukung kemaksiatan dan kezaliman tadi? Mendukung apa tidak? Tidak sama sekali. Makanya disebutkan di dalam hadis, syai'an yakrahuhu, sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia tidak sukai. Artinya kita itu mengingkari bahwa perilaku penguasa kita ini sebuah kemaksiatan, sebuah kemungkaran dan kezaliman. Kita mengingkari dan kita membenci perbuatan itu. Dan kita bersabar menahan diri dari apa? Dari pemberontakan. Melawan, mencaci maki, menyebarkan aibnya. Aib dari pemimpin kita tidak boleh. Itulah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa innahu man faraqal jama'ata shibron. Karena sesungguhnya barang siapa keluar dari al-jama'ah satu jengkal saja, yang melawan kepada pemerintahnya satu jengkal saja, famata, lalu kemudian dia mati, illa mata mitatan jahiliyatan, kecuali dia mesti mati dalam keadaan mati jahiliyah. Fa'addal khuruja 'alal amir, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap, ada menganggap, ya, menghitung al khuruja 'alal amir, ya, keluar dari ketaatan kepada penguasa itu mufaraqatan lil jamaah, itu yang disebut apa? Menyelisihi al jamaah. Jadi al jamaah ini adalah pemerintah kita sing duwe negara. Al-jamaah ini bukan ustadz, bukan ketua ormas, bukan ketua sekte, ketua aliran. Untuk membuat jamaah majelis taklim disebut al-jamaah, semua wajib taat kepada saya. Kalau tidak taat kepada saya, mati, mati jahiliyah, mati kafir, masuk neraka. Biasanya kan gitu yang disampaikan ya. Jadi al-jamaah itu bukan majelis taklim, bukan sekte, bukan aliran, tetapi pemimpin negara kita itu. Nanti silakan kalau teman-teman punya syubhat, saya tidak setuju Ustaz. Menurut saya yang disebut pemimpin amir di situ bukan pemimpin di zaman sekarang kita hidup. Sebabnya apa? Silakan sampaikan. Saya tidak akan marah, saya tidak akan gedeng. Mari kita berdiskusi dengan dalil tentunya. Ojo ngeden tok. Nek mau ngeden ku nek bondot piye. Ya. Harus dengan dalil. Antum punya alasan, punya ayat, punya hadis, sampaikan. Dan pemahaman terhadap ayat dan hadis ini cocok dengan pemahaman sahabat as-salafus saleh. Silakan. Boleh secara resmi di sini atau nanti wedangan boleh. Neng angkringan tapi sing kondusif ya. Boleh angkringan sing jedung-jedung-jedung-jedung ya ora matok ya. Wong arep diskusi kok malah jedung-jedung. Atau sambil ciblon boleh. Saya sering ciblon ke Jolo Tundo. Kok tak jajake sempol. Ya, sama teh. Beneran saya seminggu mungkin 2-3 kali itu. Karo komendane brigas itu. Boleh, silahkan. Atau antum mau datang ke rumah saya, monggo, enggak apa-apa. Kan kita kan agama Islam itu agama yang ilmiah, benar enggak? Tidak ada yang ditutup-tutupi. Mari kita berdiskusi dengan ilmu. Ya, ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus soleh. Jangan ngeden-ngeden, nek ngeden-ngeden aku terima ngalah. Karena saya bukan tipe orang yang ahli ngeden ya. Jadi cukup kita sampaikan Al-Quran, Sunnah, pemahaman Salaf, dan fatwa-fatwa para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi hadis ini merupakan penerang dari riwayat-riwayat sebelumnya yang melarang seseorang itu keluar dari al-jamaah. Itu. Keluar dari al-jamaah. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, La yahillu dammu mri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. Al-thayyibuzzani wa tariku li dinihil mufariku lil jama'ah wa nafsu bin nafsi. Al-thayyibuzzani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihil mufariku lil jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan tiga. Al-thayyibuzzani, seorang yang sudah menikah lalu dia nekat berzina. Ini ditumpahkan darahnya. Dihukum rajam sampai mati. Yang menghukum pemerintah, bukan ustadz, bukan antum. Tapi kan saya brigade. Brigade apa? Brigade racetro itu. Yang berhak menghukum ini pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan ini orang berzina, sudah menikah, terbukti dia berzina. Ada 4 orang saksi yang melihat proses terjadinya zina secara live. Atau pelaku zina ini mengaku sendiri. Ya. Kemudian pengen ditegakkan had, maka dia dirajam sampai mati. Yang kedua, at-tariku li dinihil mufariku lil jamaah. Orang meninggalkan agama dan keluar dari al-jamaah. Ini pun yang berhak menentukan hukumannya adalah penguasa. Wukaya ning wong keluar dari jamaah. Kita bantai. Enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena Islam itu mengajarkan kepada umatnya, ya syariat-syariat itu sesuai dengan porsinya. Antum sebagai suami, belajarlah poin-poin yang berkaitan dengan suami yang baik. Antum sebagai rakyat, belajarlah sebagai rakyat yang baik. Antum sebagai penguasa, belajar sebagai penguasa yang baik. Jangan kualik. Antum sebagai calon pengantin laki-laki, jadi pengantin laki-laki yang baik. Ojo kualik. Ada hadis untuk akhwat, ada hadis untuk ikhwan. Hadis untuk ikhwan, Nabi itu saat melamar, maharnya itu berapa? Puluhan ekor unta. Jadi sebaik-baik mahar itu yang mahal, sing kueh ngono lho. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk wanita, Nabi mengatakan sebaik-baik maharnya wanita adalah yang paling murah. Aja diwalik. Antum wong lanang pengine murah, sing wedok pengine larang. Itu kewalik namanya, Mas. Ya, sebaik-baik wanita itu yang maharnya paling murah. Ya. Untuk memotivasi para ikhwan itu menikah. Tapi sebagai ikhwan, ya baca riwayat Nabi itu maharnya mahal. Kalau bisa mahal, kenapa dibikin murah kalau memang punya? Sekarang kan kebalik. Bener apa enggak? Akhwatnya pengen ditari, pengen mahar apa? Mahari saya enggak banyak-banyak. Ya, enggak banyak ya apa? Tadi didekan aku. Lalu dia menyebutkan rumah, kendaraan, ya, dengan seluruh fasilitasnya, dengan duit, dengan perhiasan, pun dereknya amin mawon gitu. Demikian juga seorang suami, dia itu belajar pengajian tipe suami yang baik. Suami yang baik itu begini, begini, begini gitu. Jangan suami malah sinau kriteria istri solehah, ya, kewalik. Nanti antum akan menuntut istri antum. Yang istri antum belajar tipe suami yang baik, ya sudah. Gegeran terus itu nanti. Yang rakyat, ya kita belajar ini ketaatan kepada pemerintah, tidak keluar dari al-jamaah gitu. Yang penguasa, bacalah hadis-hadis tentang penguasa. Bahwasanya nanti penguasa itu akan dilambatkan masuk ke surga kalau dia suka memperumit prosedur terhadap rakyatnya. Ya. Dan ini jangan dibalik, karena kemarin ada yang bertanya, ini hadis Nabi mengatakan penguasa yang jahat itu nanti akan menerima ini. Benar. Akan dimintai pertanggungjawaban. Benar. Apakah artinya kita boleh mendoakan keburukan sebagaimana Nabi? Tidak benar. Kenapa? Karena saat itu Nabi berbicara, audiennya itu orang-orang yang akan jadi pemimpin. Kalau Nabi berbicara tentang rakyat, ya ini hadis-hadis ini yang diperintahkan oleh Nabi. Barang siapa melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran. Karena barang siapa keluar dari al-jama'ah satu jengkal saja, famata lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Idan kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, maka dari itu, fal kalimatul jama'ah, maka kata al-jama'ah ini, fi hadihin nususi ma'nayan, yang tersebut di dalam nas-nas syariat itu, ada dua makna. Al-awwalu yang pertama, huwal baqa'u ala dinil ladhi kana alaihi ra'ilul awwalu, wa adamul linhirafi anhu bibid'atin. Ini makna al-jama'ah yang apa? Pertama. Apa huwal baqa', yaitu senantiasa eksis alat din, berpegang teguh terhadap agama, alladzi kana alaihi ra'ilul awwal, yang telah dipraktekkan oleh generasi awal umat Islam. Generasi awal umat Islam itu siapa? Sahabat. Wa adamul linhirafi anhu, dan tidak berpaling darinya, dari praktek beragamanya para sahabat, bibid'atin, dengan melakukan bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru. Secara bahasa. Karena saya ngomong seperti ini, masih saja orang salah paham. Ya, gatot. Gagal total. Bid'ah secara bahasa itu sesuatu yang baru. Gelas ini bid'ah. Meja ini bid'ah. Antum ini bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bid'ah secara bahasa. Karena secara bahasa bid'ah itu awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Tetapi bid'ah di dalam istilah syariat ini adalah bid'ah yang berkaitan dengan masalah agama, ritual agama, ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang baru, tata cara ibadah yang baru, jenis ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah, sebab ibadah, jumlahnya ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh generasi awal umat ini, itu disebut dengan bid'ah. Berdoa itu ibadah bukan? Mana dalilnya? Kalau doa itu ibadah. Ahli sunnah itu ngomong sithik kudu enek dalile. Kata Sufyan Ats-Tsauri kalau in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bidalilin fa'al. Jika kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil lakukan. Jadi nek perlu kukur-kukuri yang nganggo dalil ngono lho. Tapi kan kenyataannya kan enggak ada. Bener enggak? Tidak ada dalil khusus, nek dalilmu menek. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayamun fi amrihi kullihi. Adalah Nabi itu teramat sangat suka untuk mendahulukan yang kanan dalam segala perkaranya yang baik. Jadi nek kukur-kukurin ndak sih gatel lu kukur sing tengen sih. Nek wis terus sing kiwa ngene. Itu idealnya. Itu dalil umum ya. Membersihkan apa, potong kuku ya kanan dulu baru kiri. Nyukur godek nek antum dicukur, "Eh Mas, sing tengen sih Mas." Oke, ya ngene. Kata tukang cukure. Seperti itu. Mana dalilnya kalau doa itu ibadah? Dalilnya sabda Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Doa itu ibadah. Tapi tata cara berdoa kita juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Termasuk mendoakan orang mati itu ibadah apa bukan? Ibadah. Cara mendoakan orang mati, kita mau gawe dhewe? Di hari tertentu? Di waktu tertentu? Itulah yang disebut dengan bid'ah di dalam agama. Adapun dalam urusan dunia, motor, ya menungso, apa ini namanya, make, lampu. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi, kalian jauh lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia bebas, makanya kaidah mengatakan al-aslu fi al-asya'il ibahah. Hukum asli dari segala sesuatu urusan dunia ini boleh. Semuanya boleh. Makanan, minuman, pakaian, fasilitas, bangunan, baju, bahasa. Apalagi urusan dunia itu. Semuanya serba boleh. Semuanya boleh. Kecuali yang dilarang. Baru tidak boleh. Tapi kalau ibadah semuanya haram. Ibadah semuanya haram. Kecuali yang di perintahkan baru dilakukan. Nah, ini makna al-jamaah yang pertama, yaitu eksis berpegang teguh dengan ajaran agama sebagaimana yang dipraktekkan oleh generasi awal umat ini dan tidak melakukan bid'ah. Wasani yang kedua, huwal baqa'u ma'al mu'minina wa 'adamul inhirafi 'anhum bihamli sayfi 'alal ummati walau bismil islahi siyasiyyi. Makna jamaah yang kedua adalah eksis al-baqa ma'al mu'minin. Eksis bersatu, bergandengan tangan, berta'awun bersama kaum mu'minin, orang-orang yang beriman. Kemarin itu malam satu suro ya. Saya itu pengajian di sebuah masjid. Masjid itu masjid baru. Sebelumnya sudah ada masjid lama. Masjid lama ini tidak suka pengurusnya. Pengurus masjid lama tidak suka dengan masjid baru. Sampai pengurus masjid lama itu mengatakan masjid ini masjid yang najis. Ya. Anak-anak yang TPA belajar di masjid itu adalah calon-calon setan katanya. Setiap kurban yang disembelih di masjid ini haram. Kamu kalau kurban di situ kamu enggak dapat apa-apa. Gurditumi batang itu katanya. Na'udzubillah min. Nah, itu siapa yang mengatakan? Umat Islam. Dia tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang yang beriman. Kalaupun beda ormas, beda pengajian, beda jamaah, kenapa harus mengkafirkan seperti itu? Ya, menghukumi orang kafir, menghukumi masjidnya orang najis, menghukumi anak-anak TPA itu calon-calon setan, dan pengurusnya masjid itu iblis-iblis katanya. Saya ini haram untuk menginjakkan kaki di masjid itu katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lah itu ekstrim, Pak. Cara beragama yang ekstrim, kebablasan. Dia ceramah satu jam mungkin, ditakoni dalil siji mungkin dia enggak bisa sebutkan itu. Atas prinsip yang dia gembar-gemborkan kemana-mana itu. Tidak didukung oleh dalil satupun. Jadi al-jamaah itu eksis berta'awun, bekerja sama dengan kaum muslimin. Wa adamul inhirafi anhum, dan tidak menyempal dari mereka. Kaum muslimin yang dipimpin oleh pemerintahnya. Jadi kalau antum melakukan pemberontakan, melakukan kudeta, tindakan terorisme, artinya antum sedang menyempal dari jamaah kaum muslimin. Bihamli saif, dengan cara menghunus pedang alal ummati, terhadap umat Islam. Makanya aneh itu, para pelaku terorisme itu malah sing dibomi malah orang-orang Islam. Di Cirebon itu ada masjid, lagi Jumatan dibom. Di Bali, kita enggak mendukung kemaksiatan di Bali. Tapi apa yang mati itu orang kafir semua? Hah? Enggak. Banyak orang Islam mati di sana. Kemudian di kasus-kasus pengeboman yang lain, banyak kaum muslimin jadi korban itu. Ya. Tidak boleh yang seperti itu. Menyempal dari jamaah kaum muslimin dengan menghunus pedang. Walau bismillahirrahmanirrahim, meskipun atas nama perbaikan politik. Perbaikan apa? Politik. Ini dalam rangka jihad. Ini dalam rangka memperbaiki sistem yang sudah ini, kita runtuhkan dulu, baru kemudian kita bikin sistem baru. Meskipun atas nama itu, perilaku itu haram, tidak boleh dilakukan. Wa min hadzaini ta'rifaini yadhharu muradur razyaini. Wa min hadzaini ta'rifain, dari dua definisi ini yadhharu, maka menjadi tampak jelas muradur razyain, apa yang dimaksudkan oleh dua orang ar-Razi. Minat tahdhiri minasyudzudz, berupa peringatan dari menyempal. Waqad asyara ilaihi Ibnu Qudamah fi Raudhatin Nadhir. Hal serupa juga diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitab Raudhatun Nadhir, halaman 133. Fan firadul mar'i bi ra'yin lam yakun alaihi man taqaddamna yu'addu syudzudzan. Ini penting ini, supaya kita tidak ngawur berbicara agama. Seseorang itu kalau bukan dokter berbicara tentang pembedahan pasien, boleh apa enggak? Antum tidak punya ijazah kedokteran, ngisi seminar tentang caranya bedah weteng, boleh apa tidak? Wah, kelakon dikecerek polisi tenan antum. Tenan kuwi, cobanen wis ta. Hadirilah seminar bedah weteng secara cepat, praktis ngene. Iya, wetenge bedah ning rasa baline. Sebelum acara berlanjut, antum sudah dikecerek polisi. Itu berbicara dalam masalah dunia, apalagi bicara dalam masalah agama. Kata beliau, fan firadul mar'i, bersendirinya seseorang, biro'yin, dengan satu pendapat, satu statement, satu pemahaman agama. Lam yakun alaihi man taqaddamana, dan belum ada satupun yang mendahului kita di dalam pendapat tersebut, di dalam pemahaman tersebut, di dalam statement tersebut, yu'addu syudzudzan, maka itu termasuk perbuatan apa? Menyempal dan memecah belah. Makanya dari itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala mengatakan kepada muridnya, ya Aba Yusuf, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Wahai Abu Yusuf, iyaka, jauhilah oleh engkau. Jangan pernah engkau itu antatakallama, berbicara. Fi mas'alatin, di dalam satu permasalahan. Laisa laka fiha imamun, yang engkau tidak memiliki imam di dalam masalah tersebut. Jadi teman-teman, kalau memiliki statement, memiliki pemahaman, menurut saya begini, kondisi negara kita itu begini. Ditanya aja, siapa ulama sebelum engkau yang berbicara seperti ini? Dalilnya mana dari Al-Quran dan Sunnah? Dan pemahamannya bagaimana? Menyimpang tidak dari prinsip-prinsip Sunnah yang telah dituliskan oleh para ulama? Begitu. Setiap Muslim harus mempertanggungjawabkan setiap ucapan yang keluar dari lisannya. Ma yalfidhu min. Gimana itu? Min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satupun kata yang terucap, satu lafaz yang keluar dari lisan seseorang, kecuali ditulis oleh raqib dan atid. Berdiskusi boleh, tetapi harus sadar diri. Tahu kadar diri, di mana kakinya berpijak. Jangan menurut saya begini, menurut saya begini. Lah, kowe iki sapa? Bukan ulama juga, ya, bukan penuntut ilmu dan tidak memiliki imam di dalam pendapat tersebut. Makanya jangan terlalu tersepona dengan acara yang mengatasnamakan pengalaman rohani saya. Wah, surah sahu. Malah marai kisruh. Marai raceto. Karena seseorang akan mengukur standar kebenaran itu dengan berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu kasuistik, Mas. Tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa dijadikan kaidah. Paham? Menurut saya tangi esok ini mangan sego ya biasa wae, nyatane aku ya berpuluh-puluh tahun enggak ada masalah gitu. Terus antum mau pukul rata semua orang kon mangan sego gitu. Sedangkan ada yang lambungnya bocor. Sedangkan ada nek bar mangan sego mesti turu. Sedangkan dia jaga kereta api, palang. Jaga palang kereta api, mangan sego malah bablas turu. Iya. Yeah. Ini ucapan emas yang harus senantiasa kita ingat agar kita itu tahu kadar diri di dalam berbicara masalah agama dan syariat. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Wajib bagi kalian untuk setia terhadap al-jamaah. Apa al-jamaah? Kaum muslimin. Orang-orang beriman yang dipimpin oleh penguasa mereka. Selama penguasanya itu muslim, sah kekuasaannya. Dan wajib kita setia kepada mereka. Tidak boleh menghunus pedang kepada mereka. Memberontak kepada mereka. Alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan al jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Dan jauhilah oleh kalian perpecahan. Suka menyempal. Suka menyelisihi. Fa inna syaitana ma'al wahidi. Karena setan itu akan selalu bersama dengan satu orang. Wahwa minalisna ini abadu, dan dia itu dengan dua orang lebih jauh. Semakin sedikit jumlah seseorang itu maka semakin mudah untuk ditipu oleh syaitan. Safar itu makanya sunahnya bersafar itu jamaah. Untuk pergi jauh itu sunahnya berjamaah, ada temannya. Ya. Kemudian Syekh Wahid Abdussalam Bali juga menyatakan dihindari antum tidur di tempat yang sepi, gelap, seorang diri. Itu dihindari. Bukan karena kita takut setan, enggak. Karena kita dilarang untuk menantang setan. Ndih, demi tisa. Ndih so kene iki kon ngruyuk aku legane ngatiku. Suntaan agamanmu legane ngatiku. Tak waca ayat kursi pisan ora bubar mawut gitu. Itu namanya menantang dan itu tidak boleh. Kata Syekh kalau tidur di tempat yang sepi, gelap itu dihindari, sendiri ya dihindari. Karena berarti kita sudah apa namanya tidak berjamaah, saat itu setan itu lebih mudah untuk mengganggu dan menjerumuskan kita. Rawahu Tirmidzi wa huwa sahih. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia merupakan hadis yang sahih. Bimithli hadza syududzi tahsulul furqatu wa yaqa'ul khilafu. Dengan adanya perselisihan ini, orang yang suka menyempal tadi, tahsulul furqah, maka akan didapatkan perpecahan. Wa yaqa'ul khilaf, dan akan terjadilah apa? Kekacauan. Walidzalika, maka dari itu, fa inna ahla sunnati, maka ahlu sunnati wal jamaah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'una wa la yufarriquna. Mereka suka bersatu dan tidak suka bercerai-berai, berpecah-pecah. Kata Allah, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wala takunu minal musyrikin. Kalian itu jangan menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang yang gemar memecah belah agamanya. Wa kanu syi'a, mereka terpecah menjadi beberapa sekte dan kelompok. Kullu hizbin, masing-masing sekte, masing-masing kelompok dan aliran, bima ladaihim farihun, mereka membangga-banggakan diri atas apa yang dia miliki. Kalau jamaah pengajian saya hebat, jamaah pengajian kamu itu ora enak etele apa-apa. Naudzubillah min dzaliknya. Ya. Terus bikin gendera kaji teko. Ya diubah tabit ini. Wah. Apa namanya? Itu apa namanya? Konvoi. Ya, konvoi di jalan. Wah, kaji teko hebat, kaji teko jaya. Sing ora kaji teko bunuh gitu. Naudzubillah. Dan sudah kejadian kemarin, antum dengar enggak berita? Orang mati dibunuh gara-gara beda kelompok. Di Jogja. Baru beberapa hari yang lalu. Menggoro-goro beda klub sepak bola. Di sweeping dibunuh itu nyawa orang. Dihilangkan. Itu pelakunya. Wallahi demi Allah tidak akan tenang hidupnya. Dan kelak di akhirat. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang dia bunuh itu disebutkan dalam hadis. Dia akan apa namanya. Gondeli dia dalam keadaan penuh darah. Ya Allah, dia telah membunuh aku. Iya, liar melebus warga. Gimana mau selamat orang yang membunuh itu? Dan itu satu. Sedangkan pelaku terorisme itu sing dibunuh akeh, Pak. Atas nama jihad. Itu bukan jihad. Itu namanya jahat. Bukan jihad itu. Jangan mudah-mudah membunuh. Membunuh orang itu loh. Itu horor sekali dosanya. Barang siapa membunuh nyawa seorang yang beriman dengan sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya adalah neraka jahannam. Ya kekal selamanya di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Tapi apakah dosa membunuh itu bisa diampuni atau tidak? Bisa. Kan ada riwayat orang membunuh 99 nyawa lalu digenepi menjadi 100 nyawa dia bunuh. Gitu. Tapi berat itu. Proses tobatnya berat. Dan nanti akan ada penghitungan di akhirat. Ada zulmun la yutrak. Ada zulmun yughfar. Zulmun la yughfar. Ada zulmun la yutrak. Kezaliman itu ada tiga. Iling-ilingan. Mbak menawangku metu ya. Kisi-kisi. Zulmun yughfar. Kezaliman yang diampuni. Itu kezaliman seorang hamba kepada Allah. Diampuni oleh Allah. Ya. Yang berkaitan dengan hak-haknya Allah selama bukan kesyirikan. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak akan diampuni. Yaitu kesyirikan. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Itu ayat menjadi dalil bagi dua jenis kezaliman tadi. Selain syirik, diampuni semua. Kalau kesyirik, tidak akan diampuni. Jadi kalau antum ditanya, mana ayat yang menunjukkan dhulmun yughfar, kezaliman yang diampuni, yaitu baca ayat tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Semuanya diampuni. Itu. Atau ayat lain. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ini namanya dzulmun yughfar. Kezaliman yang diampuni. Kalau dzulmun la yughfar yang tidak diampuni yaitu kesyirikan. Yang ketiga, zulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah sama sekali. Meskipun kecil. Itu adalah kezaliman yang terjadi antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Jadi antum jangan girang gumuyu. Jangan tertawa, terkekeh-kekeh. Terbahak-bahak. Karena bisa mengambil haknya saudara antum. Karena bisa menipu. Bisa nyolong. Bisa ngapusi orang lain. Lalu antum merasa menang. Itu kezaliman tidak akan pernah ditinggalkan. Meskipun kecil, meskipun 1 rupiah. Antum utang tidak nyaur. Antum ora tahu ditagih terus menang. Itu bahagia. Ya. Tunggulah tiba saatnya. Perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mengerikan. Ya. Hendaknya masing-masing kita bertakwa dari sifat curang itu. Man ghasyana. Falaisa minna. Barang siapa menipu kami, jangan dia termasuk ke dalam golongan kami, meraih kekuasaan dengan cara-cara culas, berdagang dengan cara-cara horor, menipu, berbohong, bersumpah dusta, korupsi, na'udzubillah min dzalik. Yang korupsi itu bukan hanya pejabat, termasuk kita semua ini punya peluang untuk korupsi. Ya. Disuruh belanja ibunya, ya kan lu kok ke remason. Jujul ora dibaleki. Lah jujul apa ora? Jujul apa mak iki mawe pas aku malah bensin tuku dhewe. Na'udzubillah. Oh ya wis ngono. Kata ibunya, ibunya enggak tahu, tidak update harga remason. Ya. Ora ngerti tok nggo tuku es jagung Hawaii kae. Tok nggo tuku Tahiti. Ya. Bener apa enggak? Itu kezaliman itu dan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu suka dengan syair-syair yang penuh dengan nasihat ya. Berkaitan dengan ini saya jadi ingat syair Mathil Wukufaka itu. Mathil Wukufaka yaumal hasyri uriyana. Ingatlah saat kalian berdiri di akhirat nanti dalam keadaan telanjang. Semua kita nanti dibangkitkan dari kuburnya itu dalam keadaan telanjang. Dan tidak berkhitan mingkup meneh nanti di akhirat itu. Musta'atifan qaliqal akhsya'i hayrana. Dalam keadaan menggigil, takut dan gemetar. An-naru tazfuru min ghaidhin wa min hanaqin. Karena dia dikepung oleh api. Ya, dalam keadaan dimurkai. Karena dosa-dosanya banyak. Suka menipu. Suka berdusta. Suka nyolong. Antum waktu masih kecil nyolong itu misalnya ya. Ya minta maaf. Sama orang yang antum colongi itu. Kalau orangnya sudah mati, antum sedekah. Di atas namakan orang yang dicolong tadi. Antum nyolong pelem misalnya loro, zaman biyen. Misalnya ini dikonversi, regane piro. Pelem loro kuwi. Seketewu, ya Allah saya. Seketewu ya Allah untuk si fulan yang sudah saya colong. Kayak gitu. Musta'tifan qaliqal akhsha'i hayrana an-naru tazhuru min ghaidhin wa min hanaqin 'alal usati wa talqa rabba ghadbana. Api akan mengepung orang-orang yang ahli maksiat dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimurkai. Coba antum bayangke we lah. Di dunia ini saya juga ikut bayangke, saya sudah pernah merasakan. Antum mau pulang ke rumah, di rumah itu ada ibu antum. Dan antum sudah tahu ibu antum murka marah besar kepada antum. Nesu ngamuk sama kita. Gimana perasaan kita? Hey, enjoy wae sengane ya rungokke ngono wae. Ora mungkin ngene. Wis sak gendro-gendrone menungso. Kuwi nek digethingi mae mesti ambyar. Bener apa enggak? Sampai sopir truk yang paling bandel sekalipun dia membuat tulisan wong wedok kabeh marai bobrok kejaba simbok. Simbok itu I love you pokoknya selama-lamanya. Jadi ketika simbok ini marah hati kita itu, waduh dunia itu seolah-olah jadi gelap gulita. Peteng. Apanya kita ngelihat simbok kita ulatin jegadul kayak, waduh ya Allah. Koyok-koyok nyunggung, nyunggi gunung Uhud ini rasa. Bener apa enggak? Tapi nanti di akhirat, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, dia akan menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Bukan lagi dimarahi ibunya. Bukan dibenci ibunya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus dikatakan Iqra kitabaka ya abdi ala mahalin. Iqra, bacalah ya abdi wahai hambaku, kitabaka, kitabmu itu. Kitab apa itu? Kitab yang berisi catatan dosa. Nyolong, ngutil, ngapusi. Menggibah, ngerasani, lambiturah.com, see you, dan seterusnya. Ala mahalin, bacalah dengan pelan-pelan dan perlahan. Iqra' kita bakaya abdi ala mahalin. Iqra' kita bakaya abdi ala mahalin. Undur ilaihi taraha makana. Dan lihatlah di dalam kitab itu. Kamu akan melihat semua yang telah terjadi. Falamma qara'tu kitaban la yughadiruni harfan wa ma kana fi sirrin wa i'lana. Saat aku membaca catatan dosaku, tidak ada satu pun yang tertinggal. Tidak ada satu pun yang terluput meskipun satu huruf. Ma kana fi sirrin wa i'lana. Perbuatan dosa yang aku lakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan semuanya tertulis. Tidak ada yang terluput satu huruf pun. Itu. Nadal jalilu khuduhu ya malaikati. Kemudian al-jalil Allah subhanahu wa ta'ala berseru. Khuduhu ya malaikati. Wahai malaikatku, hambaku yang penuh dosa ini. Kamu samber, kamu ambil, kamu seret. Muru bi abdi ilan nirani atshana. Lalu lemparkan dia ke dalam jurang neraka dalam keadaan haus. Haus yang tidak akan pernah ada ujungnya. Haus yang tidak akan pernah ada berhentinya. Yaitu kehausan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Walidzalika qala Rasulullah. Bukan sampai situ ya. Mana tadi? Bimithli hadza syudzudz tahsulul furqatu wa yaqa'ul khilaf. Dengan adanya aksi menyempal ini akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Walidzalika maka dari itu fa inna ahlussunnati ahlussunnah itu yajma'una wa la yufarriqun, suka mempersatukan dan tidak mencerai-berai. Li'annahum yaj'aluna hadhil usula min samimi da'watihimul aqadiyyah. Li'annahum karena mereka itu yaj'aluna menjadikan hadhil usula, prinsip ini sebagai samim min samimi da'watihim. Asas, pokok, intisari dari dakwah mereka. Al-aqadiyah yang identik berbau akidah. Artinya dakwah akidah mereka itu diantaranya porosnya ya ini. Memerintahkan umat Islam agar taat dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin meskipun pemerintah itu jahat. Dan mereka bersabar melihat kejahatan tersebut. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Surat Ali Imran ayat 103. Dan kata Imam Ibnu Athiyah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, makna hablullah, tali Allah itu adalah jama'atul muslimin wa imamuhum. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Di antara makna tali Allah itu adalah jama'ah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jangan menyempal dari mereka. Ya. Jangan mencabut ketaatan dari mereka. Doakan kebaikan bagi mereka supaya penguasa kita jadi orang soleh, jadi orang baik. Bukan malah dicaci maki. Antum melihat pemimpin rumah tangga antum, ayah antum bermaksiat, jangan dicaci maki ayah antum itu. Tapi doakan kebaikan agar ayah menjadi orang yang soleh dan kepala keluarga yang ideal. Walidzalika qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma fima sahha anhu. Maka dari itu Ibnu Abbas berkata di dalam riwayat yang sahih dari beliau, qatmul milhi fi jama'atin khairun min aklil faludzaj fi furqatin. Apa maknanya ini? Yaitu makan ala kadarnya meskipun dengan garam saja. Tapi dalam keadaan kita itu berada di bawah naungan penguasa, itu jauh lebih baik daripada makan lezat dalam keadaan kita sedang menyempal, memberontak pada penguasa. Rawahu Abu Nu'aim. Riwayat Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Jilid 10, halaman 305. Begitu. Antum misalnya melakukan aktivitas yang menyerang pemerintah, menyebarkan aib-aib mereka. Jadi tenaga apa itu versi politik sekarang itu. Pokoknya jadi penyerang divisi internet. Tugasnya pokoknya ngobok-obok pemerintah terus. Dari situ antum dapat gaji, makannya lezat-lezat. Tapi kalau antum enggak lakukan itu, antum makannya cuma sama garam. Itu jauh lebih mulia daripada antum melakukan pemberontakan kepada penguasa meskipun dengan lisan. Qatmul milhi artinya ai anta'isha fi faqrin mudqi'un bihaitsu la yakunu laka min ta'amin siwal milh. Loh, malah horor. Ini ternyata tafsirannya malah bukan lauk garam. Neng mangane apa? Ya uyah kuwi. Enggak ada makanan kecuali uyah. Itu. Qatmul milhi itu kamu hidup dalam keadaan fakir, ya. Di mana tidak ada makanan untukmu kecuali hanya berupa garam. Itu biar ini nasihat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Khairun laka, itu lebih mulia bagimu, lebih baik bagimu, min an ta'kulal halwa, daripada kamu makan makanan yang halwa itu secara bahasa manis, lezat. Contohnya ya brownies, tiramisu ya toh. Rujak es krim. Sing legi-legi lho. Es cappuccino, boba ya toh. Thai tea dan teman-temannya. Wal jama'atu mufarriqatun, dalam keadaan jamaah kaum muslim itu sedang tercerai-berai karena aktivitas penyempalan. Ya'ni yakhrujuna wa yuthirunal fitan, maknanya seseorang itu memberontak pada penguasa dan mengobarkan fitnah perpecahan. Ini penguasa enggak benar, penguasa korup, ayo kita lawan, penguasa bejat begini-gini. Lalu antum setelah itu dapat gaji, dapat makanan lezat. Itu lebih busuk, lebih buruk daripada kita makan garam tapi kita tetap setia kepada jamaah kaum muslimin. Lagek minyak goreng larang sithik ngono wis ngeden-ngeden caciannya kepada pemerintah luar biasa. BBM, minyak goreng, pupuk wah wis kuwi. Ya. Padahal saat minyak goreng naik antum ya cek warak ta, Yuan. Ya cek duwe sego to? Lamuh komplit. Mangan ngombe susu kelakon. Ngono wis ora sabar. Itulah sunnah Nabi. Makanya Al-Imam Ahmad Ibn Sinan Al-Qattan mengatakan al-muttabi'u li sunnati, seorang yang berpegang teguh terhadap sunnah itu kalqabidi alal jamr, seperti orang yang memegang bara api berat, Pak. Ketika BBM naik, ketika penguasa gusur, itu biasanya kita enggak bisa menahan lisan kita untuk mencaci maki penguasa dan pemerintah kita. Nulis di internet. Makanya khawarij itu ada dua. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang ngomong Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Bukan saya ya. Sekali lagi kalau ada statement yang tidak ada imamnya, tidak boleh. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan khawarij itu ada dua. Yang pertama khawarijul qa'dah. Khawarij yang duduk. Alladzina yakhrujuna 'alal hukam wa la yubashiruna dzalik. Orang yang memberontak kepada penguasa tetapi tidak secara terang-terangan dan langsung, tapi pekerjaannya jadi provokator di atas mimbar-mimbar kaum muslimin, di saat sholat Jumat, saat Idul Fitri, saat Idul Adha. Antum kerungu apa ora kabar beberapa tahun lalu ada sholat Idul Fitri, khotibnya mencaci maki pemerintah terus jamaah bubar kabeh. Krungu. Iro. Neng di. Neng cerake kene. Gitu. Masih di wilayah kita ini. Akhirnya bubar kabeh. Jadikan mimbar, jadikan majelis taklim itu identik dengan ilmu agama. Identik dengan bacaan Al-Qur'an, identik dengan bacaan hadis. Jangan dibawa ke ranah-ranah apa? Politik yang busuk, yang keji. Nah, ini pertanyaan. Apakah saat kita itu sabar melihat kejahatan penguasa, artinya kita mendukung mereka? Jawabnya tidak. Tadi sudah kita sampaikan. Kita membenci kemaksiatan itu. Yang kedua, apakah saat kita sabar melihat kejahatan penguasa itu, artinya kita hanya diam saja? Jawabnya tidak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemungkaran itu. Yang pertama dengan dakwah ilallah seperti ini. Menyampaikan ini mungkar ini, enggak boleh. mendukung LGBT, ya, membiarkan prostitusi, ya, menggusur hak yang bukan haknya, merubah tanda bumi satu jengkal, maka akan ditimpa 7 petala langit, 7 petala bumi, dan seterusnya. Ini kan mengingkari namanya. Tetapi tidak menyebut personalnya dari si pemerintah ini. Ya, kita membantah kesesatan mereka, tetapi tidak menyebut nama mereka. Ya, itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Saat pemerintahnya memiliki pemikiran kufur, yang mengatakan Al-Quran makhluk, lalu dijadikan kurikulum, dipaksakan, yang tidak mau ngikut dibunuh, Imam Ahmad membantah itu. Tetapi tidak merendahkan penguasanya, dan tidak menyebut namanya. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Ya. Fudail Ibnu Iyad mengatakan, kalau aku memiliki satu doa yang mustajabah, maka akan aku gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah dan penguasa. Karena jika pemerintahnya baik, maka ya, negara dan rakyat itu akan ikut baik. Kata beliau juga, kata Imam Al-Barbarhari di dalam kitab Syarhu Sunnah, man da'a lis sultan fahuwa sahibu sunnatin. Barang siapa mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka dia adalah seorang pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man da'a alaihi, barang siapa mendoakan keburukan bagi penguasa, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Kata siapa? Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah. Jadi kita berdakwah menjelaskan ini yang mungkar, ini yang tidak baik. Jangan kok ketika penguasa melakukan kemungkaran lalu kita ditanya apa hukumnya ini. Oh enggak apa-apa, ini baik. Itu namanya menjilat juga. Dan itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah tidak suka menjilat. Ahli sunnah tidak suka mengetuk pintu penguasa. Ya, untuk minta-minta, untuk dikasih, enggak. Ya. Yang ketiga, kalau kita punya nyali dan keberanian, mendatangi, mengetuk pintu penguasa, lalu menceramahinya secara 4 mata, terang-terangan. Kamu penguasa harus bertakwa kepada Allah. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dalilnya begini, gini. Tapi itu resikonya horor. Resikonya bisa mati. Tapi kalau antum mati dalam keadaan menasihati penguasa, 4 mata loh ya. Bukan di atas mimbar, bukan di internet, enggak. Antum gandeng penguasa, Pak, saya ada perlu. Lah, kowe sapa ngajak aku? Misalnya kita ada akses, ya, kita ajak di tempat yang sepi, lalu kita menasihati dia. Kalau dia marah, lalu menyuruh pengawalnya untuk membunuh kita, maka antum mati syahid. Kata Nabi, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Seutama-utama jihad adalah kalimat kebenaran yang diperdengarkan di hadapan penguasa yang jahat. Di hadapan. Bukan di hadapan khalayak. Di hadapan penguasa ini. Berdua-duaan. Itu metode ahli sunnah. Kebanyakannya sekarang kan enggak. Kan kebalik toh. Ketika di khalayak ramai, wow, seperti singa menjelek-jelekkan penguasa. Pas diundang ke istana, salim foto selfie foto bareng. Itu yang terjadi. Bahkan ada yang mengkafirkan penguasa karena menganut sistem demokrasi. Setelah itu dia bikin partai. Weneng menungsane kok ngono kuwi, Yuan. Dan sebagian kita juga ada yang menjadi pendukung orang ini. Na'udzubillahi minta. Beberapa tahun yang lalu dia gencar mengatakan sistem tauhid, sistem tauhid, sistem tauhid. Sekarang dia nyebur ke situ. Itulah plin-plannya orang-orang ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah konsisten dia. Apa yang benar dikatakan benar. Apa yang salah dikatakan salah. Ya, mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendukung program mereka. Dan menjaga kewibawaan penguasa. Jangan sampai diturunkan. Wibawa penguasa itu harus dijaga. Nah, kalau antum benar-benar sudah tidak tahan dan punya nyali. Datangi langsung berdua. Lalu ngomong ceramai. Wih, silahkan. Wih, sauni-uni nih antum. Barakwi antum ramuleh, ya, tinggal nama tok. Tapi antum jadi syahid fi sabilillah. Seperti itu. Yang keempat, ya keempat apa keberapa itu? Cara menghilangkan kemungkaran dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa adalah kita ini harus meninggalkan kezaliman yang ada pada diri kita. Itu. Karena penguasa itu adalah merupakan hukuman dari Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Penguasa yang jahat itu hukuman Allah bagi kaum muslimin. Hukuman dari Allah itu jangan ditantang. Ya. Ibarat antum digebuki bapak, ya antum malah tak tantang. Ya gebukan, tak gebuk genti kowe. Ya antum tidak akan menang, wah antum cilik bapak, godot merdeka lah. Hukuman dari Allah jangan ditantang. Itu penguasa yang jahat itu hukuman Allah. Hukuman dari Allah jangan ditantang. Tapi kita menghadapi hukuman Allah itu dengan tawadhu, tadharru, merendahkan diri, bertaubat, beribadah sebanyak-banyaknya. Kalau kaum muslimin sudah meninggalkan kezaliman, maka Allah pun akan menghilangkan penguasa yang jahat itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah pernah saya sampaikan kan atsar dari Fudail bin Iyad. Ya. Di atsar itu Fudail mengisahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anal Malik Malikul Muluk, qulubul muluki biyadaya." Aku adalah raja. Aku adalah rajanya para raja. Raja di raja. Dan hatinya para raja ada di genggaman tanganku, kekuasaanku, kata Allah. Fala tusghilu anfusakum bisabil muluk. Jangan kalian sibukkan diri kalian dengan mencaci maki para raja, para penguasa. Man ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah. Barang siapa mentaati aku, meninggalkan kezaliman, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran, maka aku Allah akan menjadikan penguasa itu sebagai bentuk welas asih bagi mereka. Wa man asani, barang siapa memaksiati aku, ja'altuhum 'alaihi nikmah. Barang siapa memaksiati aku, maka aku akan menjadikan penguasa itu sebagai bentuk azab bagi manusia. Paham? Jadi penguasa yang jahat itu karena jahatnya rakyat. Karena zalimnya kita sebagai rakyat. Lah rakyat salah ya apa? Oke. Antum randi salah. Wit melek matane wis salah ya oke kok. Arep merem meneh ya sido gawe salah. Ya. Dadi nek ora gawe salah ki awake gembreges ya to. Yang melakukan kemaksiatan. Di pasar-pasar ada enggak kemaksiatan? Ada. Di jalan-jalan? Oke. Di toko-toko banyak, di kantor-kantor banyak, korupsi banyak. Rakyat sing korupsi ning apa ora? Banyak. Penguasa sing korupsi? Ya eneng. Rakyat sing korupsi, sing garong, yo akeh. Rakyat kecil yang melakukan kesyirikan, banyak apa sedikit? Banyak sekali. Maka wajar kalau penguasa kita ini apa menjadi salah satu bentuk hukuman dari Allah. Kewajiban kita adalah memperbaiki diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita, dan mengajak mereka meninggalkan kezaliman agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penguasa yang soleh dan baik kepada kita. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini bahasan terakhir ini perlu saya sampaikan. Karena ahli sunnah itu sering mendapat tuduhan antek-anteknya tauhid. Mendukung apa? Kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Na'udzubillah. Tidak ada ceritanya ahli sunnah mendukung kemaksiatan. Menjadi antek. Menjadi bentengnya tauhid. Bahkan ahli sunnah itu tidak suka menjilat. Tidak suka mengetuk pintu penguasa. Mereka mengatakan yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Sunnah Nabi demikian adanya. Hikmahnya apa toh? Ini perlu disampaikan juga. Apa hikmahnya? Kenapa kaum muslimin itu diperintahkan oleh Nabi dalam banyak hadis, banyak riwayat. Bahkan perintah ini menjadi salah satu prinsip sunnah. Sabar terhadap kejahatan penguasa, perbaiki diri kalian, ibadahlah kalian, doakan kebaikan, jangan melawan. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau seseorang melawan pemerintahnya, maka kemadharatan yang terjadi itu akan semakin besar. Kerusakan itu semakin hebat. Apalagi kalau sampai mengangkat pedang. Gitu. Nah, sekarang itu orang ngaji celana jenggot. Celana cingkrang, jenggot panjang itu dituduh sebagai teroris. Padahal enggak ada teroris berjenggot itu. Memanjangkan jenggot, katoke cingkrang, endi tak iruh. Ya, saat mereka melakukan aksi itu enggak ada. Nganggo orang nganggo kopiah, nganggone topi, nganggo celana jin, nganggo rompi nembak ror gitu. Begitu. Setelah mereka melakukan pemberontakan, kaum muslimin yang kena. Pengajian dimata-matai. Pengajian jadi dicurigai, harus izin dulu, dan seterusnya. Mungkin juga malam ini pengajian kita dimata-matai. Nereneng motone cenah do turu kabeh. Gitu. Tapi seandainya ada yang mata-matai, bagi saya enggak masalah karena memang pengajian ahli sunnah itu terbuka luas buat siapa saja. Ada intel di sini, alhamdulillah malah intel yang ngaji. Alhamdulillah, enggak ada yang kita sembunyikan. Gitu. Tapi karena ulah sebagian oknum ini, kita itu jadi berat. Jadi dicurigai di masyarakat kita juga jadi pendel ngawas kayak teroris kayak. Ya. Teroris ngendi? Justru kita kampanye bolak-balik pengajian, daurah, taklim, tablik akbar, memperingatkan umat dari bahaya pemikiran yang radikal. Malah kita yang dituduh radikal. Tapi kalau kita dituduh radikal, apa kemudian kita berhenti? Jawabnya tidak. Karena kita menjalankan dakwah ini bukan untuk meraih simpati masyarakat. Arab tok tuduh radikal, Arab tok tuduh radikul, Arab tok tuduh macam-macam. Ya, dakwah ini akan tetap berjalan insyaallah taala. Kata Nabi, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Akan senantiasa membawa panji-panji Islam ini, dakwah Islam yang murni, yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang mengusungnya? Min kulli khalafin, dari setiap generasi, uduluhu, orang-orang yang adil, orang-orang yang insaf, para pemegang Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka membantah penafsiran-penafsiran yang hulu. Wantihal al-mubtilin, perilaku-perilaku yang batil. Wata'wil al-jahilin, dan ta'wilnya orang-orang jahil. Yang bisa melakukan ini hanya penuntut ilmu dan para ulama. Dengan ilmu mereka, mereka menjelaskan. Dengan ilmu yang mereka pelajari, mereka mengentaskan orang dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari aliran sesat, menuju kepada terangnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju kepada rahmat. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Dan beberapa dari antum sudah ada yang datang langsung. Ada yang japri. Alhamdulillah. Dulu saya begini. Sekarang saya begini. Saya baru tahu. Alhamdulillah. Semoga semakin banyak lagi orang-orang yang mengenal ya kemurnian dakwah ahli sunnati wal jamaah ini. Dan meninggalkan sikap fanatisme golongan kelompok. Dan meninggalkan setiap pemahaman-pemahaman yang tidak mencocoki Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada waktu, jika ada umur kita panjang, boleh kita mengaji lagi ya. Di halaman 112 di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala. Sampai kapan harta anak adalah harta orang tua? Apakah sampai menikah sampai selamanya? Sampai menikah tok penak men. Terus antum ra ngurusi wong tua gitu. Selamanya, Pak. Tetapi juga orang tua itu tidak boleh mengambil harta anaknya kalau sekiranya akan mengakibatkan apa? Jomplang. Ekonomi anaknya jadi jomplang. Jadi dia tidak bisa menafkahi anak istri begitu. Dalilnya kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Antum jangan hanya memposisikan diri sebagai anak. Karena antum juga punya anak. Kalau seluruh harta antum milik ayah antum, nanti juga seluruh harta anak antum itu milik antum. Tetapi sebagai orang tua, antum harus adil. Jangan semena-mena. Wah, ini hadis untuk anak. Hadis untuk anak. Ojo diwaca wong tuwa terus. Ayo ngerti apa ora kowe? Bondomu iku kabeh ndekku kabeh. Kewalik meneh iki. Ya, kewalik. Sebagai orang tua nanti ada hadis yang lain, sebagai anak ada hadis gitu. Karena banyak orang kewalik-walik. Karena cepat dino kiamat ya akeh wong kewalik. Mencari pekerjaan dengan sistem suap, uang suap, hukumnya bagaimana? Yo haram loh, Mas. Menyuap pokoke cetho to, nyogok itu. Bukan hanya dilarang agama, negara kita kan melarang. Bener apa enggak? Negara kita melarang bahkan bikin baliho-baliho. Cetho kuwi. Jangan menyuap. Menyuap segor apa-apa. Tapi kalau rishwah itu. Mana dalilnya? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal-murtashi. Rasulullah melaknat penyuap dan yang disuap. Nah, tapi perlu saya tegaskan bahwa menyuap itu adalah membayar orang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya kita. Kalau itu haknya kita, itu memang hak kita, tapi tidak diberikan kepada kita, lalu kita membayar supaya diberikan kepada kita, itu bukan suap. Antum ngelamar pekerjaan, lulus tes wawancara, tes tulis, tes kesehatan, lulus semua. Tapi gara-gara ada orang sing bodoh ya, longa-longa kaya kebu, panganannya suka tiju, tes tulis ya elek, wawancara ya grudal-gradul, a-a-u-u, gitu. Tes kesehatan ya penyakitan, macem-macem. Tapi gara-gara dia membayar, dia diterima. Antum jadi gak diterima. Antum boleh membayar. Dia membayar piro toh? Dia membayarnya piro. Lalu membayarnya satu sok. Lalu menjalukmu piro. Yo, rong atus. Nyo, tak kayak telung atus. Lalu antum diterima. Itu bukan suap. Paham? Karena antum mengambil apa yang menjadi haknya antum. Jadi suap itu membayar orang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Itu disebut suap. Tapi kalau untuk mendapatkan apa yang jadi haknya kita, itu tidak disebut suap. Pasang listrik umpamane. Ya, sudah lapor, prosedur semua lengkap. Orang yang dipasang-pasang. Kejadian enggak ini? Lalu antum bayar lebih. Sedino langsung dipasang, itu bukan suap. Paham ya? Punopon derek gerak. Jalan sehat. Ta'awun alal ismi wal udwan. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak mengetahui jawabannya. Nanti bisa ditanyakan kepada. Tapi saya sendiri enggak ikut. Wah, aku nek gerak jalan ya ora masuk. Satu legi ya ora patut disawang. Saya sering melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Dan berulang meskipun habis bertaubat. Mohon nasihati saya. Tetap bertaubat terus. Bertaubat terus. Besok berdosa lagi, bertaubat lagi. Berdosa lagi, bertaubat lagi. Dan berdoa kepada Allah diberikan keistiqomahan di dalam bertaubat. Bertaubat itu sampai kapan? Sampai mati. Apakah boleh merapikan atau memotong jenggot sedikit agar saat tindakan medis di ruang operasi tidak jatuh ke lokasi pembedahan? Karena jenggot tidak tertutup masker. Ya, bikin aja tutup jenggot. Kenapa jenggotnya yang dikorbankan itu? Kan kita bisa tutup jenggot. Karena jenggot tidak masker. Berarti antum maskernya double. Masker sini karo masker jenggot. Gitu. Selesai. Tapi berkaitan dengan masalah merapikan jenggot itu, pendapat yang saya anggap rojih ya. Karena memang sebagian sahabat melakukan. Itu boleh seseorang memotong jenggotnya kalau sudah melebihi satu genggaman. Gitu. Jadi digenggam gini terus dipotong di sini. Itu. Bukan dipotong di sini ya. Antek kabeh. Digenggam gini kalau ada lebihnya nanti dipotong. Itu hukumnya boleh. Karena ada beberapa sahabat, beberapa ulama salaf melakukannya. Dan ini dipilih oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Adapun Syekh Husaimin mengatakan tidak boleh sama sekali. Karena kata beliau Ibnu Umar itu saat mengambil jenggot satu genggaman terus lobnya dipotong itu saat beliau sedang tahallul. Saat sedang apa? Selesai melakukan umroh. Itu kata beliau. Jadi jenggot tetap tidak boleh dipotong sama sekali kata Imam Ibnu Utsaimin. Tetapi setahu saya yang kuat, pendapat yang lebih tepat itu fatwanya Imam Albani. Karena yang memotong bukan hanya Ibnu Umar. Ada beberapa sahabat lain yang saat itu mereka tidak sedang tahallul. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana menghilangkan dendam atau benci terhadap seseorang yang telah menyakiti kita? Antum doakan kebaikan bagi dia. Yang kedua, antum kasih hadiah. Dipaksakan. Tapi saya benci kayak ono. Untuk mengikis kebencian itu. Yang ketiga, antum ingat-ingat jasa baiknya. Biasanya orang itu kalau benci, dia gak ingat kebaikannya. Bener gak? Dia tidak objektif lagi. Tidak adil dalam menilai. Pokoknya kayak benci, enaknya gue elek kabeh. Saya ngapain orang yang elek kabeh menungsoknya. Wit pucuk rambut tekan sikil, elek kabeh. Biasanya orang kalau benci seperti itu, ya. Dan itu kan tidak benar. Dia ada keburukannya, tapi ada kebaikannya. Antum ingatkah kebaikannya? Antum ingat jasa-jasa baiknya? Begitu. Didoakan kebaikan, tapi tanpa sepengetahuan dua. rasa tak omong-omong ke rasa. Kowe ngerti apa ora ndek iki aku ndongake kowe. Lah aku karo aku ora mudeng ndongake barang ora. Itu namanya itu tidak bagus mendoakan tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah berikan keberkahan bagi dia, ya Allah jadikan dia orang yang baik. Itu. Syukur antum bersedekah. Sedekahnya diniatkan untuk dia. Itu abot loh itu. Angel tenan kuwi. Tapi kalau antum bisa melakukan tahapan-tahapan ini, insya Allah sedikit demi sedikit akan terkikis. Yang terakhir, antum membaca hadis-hadis dalil-dalil tentang tercelanya dendam, kesumat, hasad, iri, dan dengki. Itu tidak akan membawa manfaat kecuali kecelakaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita membenci seseorang karena dia melakukan kesyirikan, ya harus. Ya, dia menjadi penganut setan, ya kita harus benci. Cuman kalau kita dia saudara kita, kalau ada ya, kekeliruannya, kata Hamdun Al-Qassar, salah seorang ulama salaf, idza zala ahadun min ikhwanikum, jika salah seorang dari saudara kalian itu tergelincir melakukan kesalahan, fatlubu lahul udhra, carilah udhur untuk dia, ila sabaina ma'adhir, sampai 70 udhur. Itu, cari udhur, barangkali dia enggak ngerti, barangkali, sampai 70. Apakah uang yang ada di bank ya tidak termasuk apakah uang yang ada di bank itu termasuk riba? Bagaimana langkah yang harus saya lakukan? Lenek neng bunganya ya riba. Antum ambil bunganya sedekahkan. Dijarne. Tapi menabung di bank boleh. Tapi bunganya aja tok jupuk. Dijupuk tapi jangan dimakan sama kamu. Ya disedekahkan. Nggo bangun apa WC umum, penerangan jalan, pengerasan jalan. Atau serahkan ke yayasan-yayasan yang mengurusi dana riba kalau yayasan itu ya benar-benar amanah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah kalau kita pernah membunuh seseorang atau kita pernah jadi teroris, kita harus menyerahkan diri ke polisi dan cukup bertaubat ya Ustaz? Cukup bertaubat, tidak apa-apa antum cukup bertaubat. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha. Termasuk penulis ini, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Ini beliau, waktu saya belajar kepada beliau dua kitab ya. Beliau mengatakan ada seorang pemuda Khawarij yang bertobat dan mendatangi beliau. Dia menyembelih ayah ibunya dengan pisau yang sama. Bayangkan itu. Ayahnya, ibunya disembelih menggunakan pisau. Dan menyembelihnya pakai dalil. Dalilnya mana? Siapa yang tahu? La tajidu kauman yu'minuna billahi wa malaikatihi. La tajidu kauman yu'minuna billahi yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan pernah kalian dapati orang-orang yang mencintai Allah. Mereka itu berkasih sayang kepada musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun musuhnya ini adalah bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Jadi Khawarij ini menganggap ayah ibunya telah kafir. Menjadi apa? Bala tentaranya Tauhud. Ya, dan seorang mukmin tidak akan mungkin mencintai orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun itu ayahnya. Akhirnya ayahnya dibeleh. Menggunakan pisau. Di pagi hari. Sorenya ibunya. La haula wala quwata illa billah. Piye kuwi carane le arep selamat iku? Gimana caranya? Ayah ibunya sendiri dibunuh. Ya. Terus datang seorang pemuda yang lain mengatakan kepada Syekh Abdul Malik, "Wahai Syekh Abdul Malik, dulu itu saya menjadi orang Khawarij mengkafirkan orang. Kepalanya saya belah, otaknya saya bikin kopi." Kata beliau, "Kopi paling lezat sedunia itu adalah otaknya Tauhud." Bismillah. Iki udah kopi otak lho iki. Iki kopi tenan iki. Na'udzubillahi min dzalik. Antum cukup bertaubat. Kemudian kalau antum Nabi pernah ditanya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. "Wahai Nabi, saya melakukan dosa besar begini-begini." Kata Nabi, "Apakah kamu masih memiliki orang tua?" "Iya wahai Nabi, perbanyaklah berbakti kepada orang tuamu." Dia, karena bakti kepada orang tua itu luar biasa yang bisa mengikis dosa-dosa kita. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal-amal sunnah, perbanyak taubat kepada Allah, terutama bakti kepada orang tua. perlakukan orang tua antum seistimewa mungkin. Niatkan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apakah boleh mengadakan lek-lekan? Lah antum iki lek-lekan apa ora iki? Ya. Saya enggak ikut itu. Wallahu taala alam. Meminta apa iki? Seseorang yang minum khamar di dunia diharamkan minum khamar di surga. Lalu bagaimana orang yang suka melihat wanita cantik dengan cara yang haram? Ya di neraka sama. Zina mata itu namanya. Tapi kalau dia bertaubat, at-taibu kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Begitu, bertaubat. Gimana caranya bertaubat? Kalau belum nikah segera menikah. Karena itu ahfadzulil farj. Itu bisa lebih menjaga kemaluan kita. Menikah itu manfaatnya luar biasa besar sekali banget, teman. Manfaat menikah itu besar sekali. Di antaranya bisa lebih menjaga pandangan kita, bisa lebih menjaga kemaluan kita, bisa lebih menjaga kesucian jiwa dan raga kita. Dan pahalanya besar. Antum nek kerja tok pangan dhewe. Tapi kalau antum menikah, sedekah terus ke anak dan istri. Apakah itu dapat pahala? Iya, setiap satu suapan yang kamu letakkan di mulut anak dan istrimu, itu ada pahala di sana. Dan besar pahalanya. Sebaik-baik sedekah itu ya kepada keluarga. Gitu. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu fakir, Allah akan mengayakan mereka dengan keutamaannya. Banyak di antara kita itu waktu bujang ya ngono-ngono, setelah menikah saiki ngene ya ta. Kuwi piye kuwi ya takono dewi-dewi ngono. Ngono-ngono saiki ngene. Ya. Dan hati antum itu akan lebih tenang. Akan lebih tenang. Eneng sing dijak gendu-gendu rasa. Eneng dijak apa namanya? Musyawarah. Gitu ya. Curhat. Mbok netole eneng apa pakne genduk ngene misalnya. Malam-malam itu. Sunnah ketika bayi baru lahir apa? Diakekai. Diakekai, ditanam ari-arinya. Gimana cara nanamnya? Ya, seperti antum nanam potongan kuku, potongan rambut, kayak gitu. Ditanam biasa, enggak ada ritual khusus. Lalu di hari ketujuh diakekai. Kalaupun diakekai sebelum hari ketujuh, sah. Karena mungkin ada kebutuhan tertentu, ya kan? Selak lumayan yang luar negeri. Lalu diakikai di hari ketiga sah. Kemudian dicukur rambutnya. Rambut bayi dicukur gundul. Lalu rambutnya ditimbang berapa gram. Misalnya 3 gram. Antum bersedekah dengan duit senilai yang setara dengan harga 3 gram perak. Itu sunnah. Lalu daging akikah antum bagi-bagikan kepada sanak kerabat tetangga. Gitu. Itu sunnah. Dan didoakan keberkahan bagi anak itu. Antum doakan keberkahan. Ya. Allahumma ja'alhu min abna'i sa'adah misalnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud ilmu kalam dan ilmu mantek? Ilmu filsafat. Ilmu otak-atik gatuk. Ilmu yang memandang kebenaran itu ditimbang dari olah pikir manusia semata. Jadi saat berhadapan dengan dalil, dia akan ngeyel terhadap dalil ini karena tidak masuk dengan cara berpikirnya dia. Itu. Contohnya gini, saya sering menyampaikan ini, tak sampaikan meneh. Tentang hadis larangan musik. Larangan alat-alat musik. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Sya'a man sya'a wa ghadima man ghadab. Sing seneng ya rungokno, sing nesu ya nesu. Itulah hadis Nabi. Nabi mengatakan begini. Layaktiyana aqwamun min ummati. Akan datang sekelompok dari kalangan umatku, umat Islam. Yastahilluna al-hira. Mereka akan menghalalkan zina. Yastahilluna al-hira wal-harira. Afwan. Menghalalkan zina dan menghalalkan sutra. Wal-khomro dan menghalalkan khomer. Wal-ma'azifa. Dan menghalalkan alat-alat musik. Hadis sahih riwayat Bukhari. akan ada sekelompok orang dari kalangan umatku, umat Islam. Bukan orang kafir, enggak. Ini umat Islam ini. Mereka akan menghalalkan zina. Menganggap zina itu boleh. Asalkan suka sama suka. Tidak ada paksaan kok. Ini simbiosis mutualisme. Ta'awun katanya. Bekerja sama. Apa ya? Yang kedua, menghalalkan sutra. Sutra untuk laki-laki itu haram. Tapi orang ini menghalalkan. Yang ketiga, menghalalkan khomer. Khomer itu haram, tapi dihalalkan. Yang keempat, menghalalkan alat-alat musik. Alat musik itu haram, tapi dihalalkan sama dia. Nah, orang-orang yang terpengaruh pemikiran ilmu kalam, dia akan ngotak-atik dalil ini. Karena tidak cocok dengan keinginan dia. Sebelum kamu menghalalkan alat musik, musik itu apa? Kita harus tahu dulu, musik kan suara yang mengandung nada, kata dia. Otak-atik gitu. Kita ngomong itu kan ada nadanya. Ada nadanya nggak kita ngomong? Ada. Setiap suara angin berhembus, gue enak nada nih. Suara kipas angin, gue enak nada nih, Yohan. Jadi kalau musik tidak boleh itu njerpiye. Itu nggak masuk akal, kata dia. Nah, dia orang yang bunek. Orang seperti itu bunek. Kakean pikiran, ngantek kewan, liarap ngelakoni urip. Kenapa? Alat musik itu jelas, Mas. Cah cilik ngerti alat musik. Jangan didefinisikan dengan model ilmu kalam sama mantek. Model akal-akalan kamu. Setiap suara ya mengandung nada. Bukan begitu. Apa enek? Cah cilik ditekoni. Iki suara kipas angin ini alat musik lho, Le. Ada enggak? Ada enggak wong ngamen yang lampu merah bawa alat musik rupa kipas angin? Ngono. Jadi kipas angin disetel ini, terus njaluk duit. Ngono. Ada. Ya wong edan sing ngomong ngono kuwi kuren. Alat musik itu jelas, ora san dadak diotak-atik nganggo akal. Ya. Kok pembicaraan dikatakan alat musik, suara kipas angin alat musik, angin berhembus alat musik, ya wong edan yang mengatakan begitu. Siapa? Yaitu orang-orang ahli kalam itu. Ya. Dia akan ngotak-atik dalil tujuannya apa? Untuk menolak Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas. Selain itu ilmu kalam kayak gitu, Mas. Sadar atau tidak sadar, banyak orang terpengaruh oleh ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu, filsafat itu bukan warisannya Nabi. Itu warisannya siapa? Plato, Socrates, Aristoteles, Ngeces, dan SS yang lain. Bagaimana hukum harta warisan diberikan pada saudara bukan Islam? Haram. Yang Islam ikhlas dijadikan sebagai hadiah agar administrasi bisa mudah. Ya kalau masalah hadiah saya tidak tahu, tapi kalau warisan tidak boleh. Dalilnya mana? Nabi mengatakan, La yaritul muslimul kafira, walal kafirul muslima. Ya. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir pun tidak mewarisi orang Islam. Saya ingin bertanya mengenai A. Imam As-Sanani dan B. Mendoakan keburukan terhadap penguasa ketika dizalimi. Afwan Ustadz, izin bertanya mengenai A. Imam As-Sanani dan B. Mendoakan keburukan kepada penguasa ketika dizalimi. Benarkah penulis kitab Subhul Salam Imam As-Sanani ini adalah Syiah? Ustadz, jika seseorang dizalimi oleh pemimpin kaum muslimin, bolehkah dia mendoakan keburukan bagi pemimpin kaum muslimin pada dua keadaan berikut? Mendoakan keburukan secara terbuka, misalnya di media sosial. Mendoakan keburukan secara pribadi. Orang lain tidak tahu kalau dia mendoakan keburukan. Yang pertama, Imam As-Sanani mendoakan keburukan pada penguasa ini, saya belum nemu teksnya, nukilannya mana. Nanti penanya bolehlah menjabarkan ke saya. Ya, apakah benar Imam As-Sanani melakukan perbuatan tersebut? Itu pun kalau benar, maka itu menyelisihi ijma ahli sunnah. Kita anggap sebagai sebuah ketergelinciran, namanya zillatu alim atau zallatu alim. Ketergelinciran seorang ulama. Tidak ada ulama yang maksum. Ya. Tapi yang kita jadikan patokan adalah ijma dan praktek nyata yang terjadi di era kaum salaf. Adapun Imam As-Sanani dia penulis ya ulama kontemporer. Dan setahu saya dia berjalan di atas manhaj ahli sunnah. Awalnya memang dia seorang Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah Zaidiyah itu Syiah yang lebih dekat kepada ahli sunnah. Bukan Syiah yang horor-horor, itu enggak. Ya. Tapi kemudian beliau berjalan di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Adapun ada nukilan beliau mendoakan keburukan penguasa dengan terang-terangan, nanti bolehlah dikirimkan. Kemudian mendoakan keburukan pada penguasa itu mutlak tidak boleh ya. Mutlak tidak boleh. Doakan aja kebaikan. Ya. Kata Nabi SAW, Isma' wa ati' walau akhadha malaka wa daraba dhahraka. Ini juga hadis sahih. Nabi mengatakan, dengar dan taatlah pada pemerintah meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil, merampas hartamu. Apa hukum makan tape halal? Apa hukum makan brem yang terbuat dari sari tape ketan murni? Halal boleh itu. Yang tidak boleh itu duduh tape yang difermentasi kan lagi. Duduh tape disimpan dalam waktu yang lama supaya jadi dem-deman lah, itu tidak boleh. Tapi kalau tapenya itu halal, Pak. Ya. Karena itulah yang muskir, duduh tape yang antum meres anggur, jus anggur boleh apa enggak? Boleh. Tapi nek jus anggur itu antum simpen, peresan anggur disimpan sampai jadi dem-deman, itu yang enggak boleh. Nabit juga begitu. Cem-ceman kurma. Kurma direndam air satu malam terus diminum. Boleh. Tapi kalau sengaja ditoke suwe, gen dem-deman, den dadi mendem sik baru diminum, itu haram. Cem-ceman kurma. Nek cem-ceman kadal haram secara mutlak ya. Saat gotong royong di masjid untuk konsumsi makan dan minum, bolehkah menggunakan kas masjid? Boleh. Memang itu diinfakkan itu untuk kemaslahatan masjid. Untuk kegiatan masjid, pembangunan masjid, konsumsi masjid. Itu bagian dari memakmurkan apa? Masjid. Tapi kalau ada warga yang pengen nanggung, ya itu lebih bagus, afdol. Memotivasi orang untuk bersedekah. Bolehkah menggunakan kas masjid untuk membantu warga sekitar masjid, khususnya yang kurang mampu? Kalau di sedekahnya itu untuk fakir miskin dan pelaksananya itu amanah, itu boleh. Tapi kalau enggak, dihindari aja. Karena biasanya nanti akan tebang pilih itu nanti. Wis, siapapun dia, untuk bersikap adil itu angel, Pak. Hatta ustadz itu kan, orang kon tebang pilih itu tetap angel, Pak. Jadi lebih baik dianu aja. Kalau ada dana ya, di data fakir miskin itu berapa, ya, terus diratani gitu. Ojo tiga i lurus yang telu meringis, nyetitis, simbas-simbis. Pratiga itu nanti bisa jadi fitnah. Bolehkah suami menuntut istri untuk diet? Qadarullah, pengalaman dari anak pertama istri ketika melahirkan sampai operasi dua kali. Apakah perbuatan termasuk menzalimi istri? Ya kalau memberatkan itu. Ya menzalimi lah, memberatkan. Ojo nanti, ojo mangan. Sing mangan aku weh. Jajan-jajanin nak istrinya kan melongoh. Dan ya biye. Masa ya istri punya anak papat, punya anak limo, karena kan langsing terus. Ya seperti bidadari turun dari taksi terus. Oh ngantum dewe ya satu legi. Nyuruh istrinya ngongkon langsing ya. Saya no comment lah masalah itu. Semoga sesuai kesepakatan aja lah. Sesuai kesepakatan ya. Bikin kesepakatan. Kalau istri antum keberatan, ya jangan membebani orang di luar kemampuan dia. Kalau dia itu diet, ya pas antum melek. Pas antum turu kono mangan kan antum ya raruh. Ya. Bagaimana pahala untuk orang yang adzan iqamah sholat sendiri di masjid karena tidak ada jamaah yang datang? Apakah dihitung pahala jamaah? Iya. Dalilnya man hama bi hasanatin itu. Sudah sering saya sampaikan. Ya tetap dapat pahala sholat jamaah. Apakah aula TPA boleh dipakai untuk adzan sedangkan ada masjid yang kadang sepi? Lha adzan ning masjid lho. Kok ning TPA? Salate ning TPA apa ning masjid? Ning masjid. Lebih besar mana pahala berjamaah di masjid atau aula TPA sedangkan masjid sepi jamaah? Tapi tidak diajak berjamaah di masjid. Diajak pergi ke masjid. Diajak salat jamaah di masjid, jangan di gedung TPA. Apakah berjalan dengan menyeret sendal itu berdosa? Tidak. Mana dalilnya? Itu berjalan kejaba nek antum sendal iki saka seng ya to. Ki ene wong lara untu. Eneng wong lara untu. Bedhes menungso ora cetha gitu. Ora ngerti kene untune senut-senut srak-srak-srak-srak kae. Menungso elek ora ngerti tatanan gitu misalnya. Enggak ada dalilnya menyeret sendal itu dosa. Ya. Oh ya eneng-eneng ae wong. Bolehkah lahirnya tetap taat dan patuh pada pemimpin? Lahirnya, tetapi dalam hati mendoakan keburukan pada pejabat atau aparat yang kita rasa telah melakukan kezaliman. Benci itu iya, Pak. Kita benci pada penguasa yang melakukan kemaksiatan, iya. Tapi jangan mendoakan keburukan. Kita benci penguasa ya itu, dan itu manusiawi. Maksud eneng ini pembunuh 100 orang penguasa. Pak, jih, Pak. Tanpa ada pengingkaran dalam hati sama ini enggak mungkin. Setiap kita membenci terhadap pelaku kemaksiatan. Tapi kita harus sabar itu loh. Lah sabarnya itu seperti menggenggam bara api. Makanya banyak orang enggak sabar. Lalu melawan, mencaci maki penguasanya, mengkudeta, dan seterusnya. Ahli sunnah enggak. Karena kalau yang disebutkan Imam Ahmad itu, kalau seseorang melawan dengan gerakan yang besar, lalu terjadi pertumpahan darah, justru itu kekacauan yang terjadi. Kerusakan yang lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Ada beberapa pertanyaan yang tidak saya jawab karena memang saya tidak tahu jawabannya. Mudah-mudahan dimaklumi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.